Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wa la udwana ila al-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin yamidin. Tapi pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan keutamaan mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid, sebagaimana telah kita bawakan kalamnya Sa'di rahimahullah ta'ala. Bahasanya ilmu akidah, ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak, yang dengannya akan menjadikan hati lurus, akan menjadikan akhlak itu baik. Dan demikian pula telah kita sebutkan kalamnya Sa'di rahimahullah ta'ala tentang mana al-ihsa. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaganya dari nama-nama Allah SWT yang 99, dia akan masuk jannah. Dikatakan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala, i'sa'uha tahsilu ma'aniha fil qalb. Mewujudkan makna-makna dari nama-nama Allah SWT di dalam hati, wamtila'uha, dan memenuhkannya. Sehingga ini butuh untuk seseorang memperbanyak menyebut dan menghadirkan makna-makna dari nama-nama Allah SWT. Sebagaimana sering kita alami, tatkala sesuatu itu tersebut sering kita sebut, sering kita ingat, akan selalu hadir. Sehingga untuk mewujudkan adanya makna-makna dari nama-nama Allah SWT, wamtila'uha adalah untuk sesering mungkin seorang menghadirkan makna-makna dari nama-nama Allah SWT dan bukan pula menyebutnya. Yang sehingga beliau katakan akan memunculkan, akan menimbulkan athar, dampak-dampak, pengaruh-pengaruh yang baik. Yang kemudian beliau sebutkan, maka sungguhnya setiap dari nama-nama Allah SWT memiliki athar, memiliki pengaruh yang lebih agung, lebih utama daripada apa yang didapat oleh seorang di dunia dan di akhirat dari kenikmatan. Dan demikian pula telah kita baca takdim dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yang mana beliau memasukkan, menghitung risalah ini adalah risalah yang jalilan. Kemudian beliau jelaskan terkandung di dalamnya tentang akidah salafus saleh, dan demikian pula di dalamnya terkandung kaedah-kaedah yang azimah, dan demikian pula faedah-faedah yang jammah, yang sangat banyak. Kemudian di antara kandungannya beliau sebutkan di sini al-mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang makna ma'iyah, makna kebersamaan Allah SWT terhadap hamba-hambanya, baik kebersamaan yang sifatnya amah ataupun kebersamaan yang sifatnya khasah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang makna dari ma'iyah al-amah dan makna ma'iyah khasah. Tapi kita ulangi, wa audha makna al-ma'iyatil waridati fil kitabillahi azza wa jal khasa wal amah inda ahli sunnati wal jamaah. Dan al-muallif yani Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Bas ini, wa audha makna al-ma'iyah, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan makna ma'iyah, makna kebersamaan Allah SWT al-waridah fi kitabillahi azza wa jal, yang telah datang nas dalil-dalil yang menunjukkan tentang ma'iyahnya Allah SWT terhadap hamba-hambanya di dalam Al-Quran, seperti firman Allah SWT wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah SWT bersama kalian di mana saja kalian berada. Inna Allah ma'al muttaqin, inna Allah ma'as sabirin, Allah SWT bersama orang-orang yang bertakwa, Allah SWT bersama orang-orang yang bersabar. Ini diantara nusus yang menyebutkan tentang ma'iyah, kebersamaan Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Beliau jelaskan apa yang ada pada ahlu sunnati wal jamaah. Wa annaha haqqun ala haqiqatiha, dan bahasanya kebersamaan Allah SWT bersama hamba-hambanya ini hak sebagaimana hakikinya. Nah, tapi apakah hakikinya melazimkan Allah SWT bercampur baur dengan makhluknya? Tentunya tidak. Oleh itu beliau katakan, la taqtadi imtizajan wakhtilaton bimakhlukin. Kebersamaan Allah SWT terhadap atau dengan makhluk-makhluknya tidak mengharuskan, tidak berkonsekuensi Allah SWT bercampur baur dengan makhluknya. Dikarenakan makna ma'iyah, makna ma'a dalam lugha Arabiyah hanya adanya makna musahabah, makna kebersamaan. Tidak melazimkan harus bercampur baur pada satu tempat. Bal huwa subhanahu fawqa arsyihi kama akhbara an nafsih. Bahkan Allah SWT berada di atas arsy-Nya. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan tentang dirinya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah SWT beristiwa di atas arsy-Nya. Wa kama yaliku bi jalalihi subhanah wa inna ma taqtadi ilmuhu wa tilauhu wa ihatatuhu bihim wa sima'uhu li aqwalihim wa harakatihim wa basaruhu bi ahwalihim wa dhamairihim wa hiftihi wa kala'atihi li rusulih wa awliyaihi al-mu'minin wa nasrihi lahum wa tawfiqihi lahum ila ghairi dhalika mimma taqtadihi al-ma'iyah al-'amah wal khasah min al-ma'anil jalilah. Jadi bahasnya Allah SWT beristiwa di atas arsy-Nya sebagaimana Allah SWT menghabarkan tentang dirinya, yang tentunya ini sesuai dengan keagungan keluhuran Allah SWT. Dan hanya saja ya ini ma'iyah Allah SWT yang sifatnya amah terhadap makhluknya, taqtadi ilmuhu, konsekuensi tuntutan dari ilmunya Allah SWT, wa ihatatuhu, Allah SWT meliputi tentang hamba-hambanya. Wasima'uhu li'akwalihim, Allah SWT mendengar ucapan-ucapan para hambanya. apapun yang diucapkan Allah SWT mendengarkannya, baik jahrotan au sirron, baik diucapkan secara terang-terangan jelas dengan suara yang keras ataupun dengan suara yang tidak keras. Wa harakatihim, Allah SWT mengetahui tentang gerak-gerik perbuatan-perbuatan yang dilakukan para hamba. Wa basaru bi ahwalihim, dan penglihatan Allah SWT melihat kondisi-kondisi makhluknya, hamba-hambanya, di mana dia berada, apa yang dia lakukan, ini dilihat oleh Allah SWT. Wa dhamairihim, bahkan Allah SWT melihat, mengetahui apa yang ada di dalam jiwa-jiwa hamba-hambanya, apa yang ada di dalam hati-hati para hambanya. Ini tentang makna ma'iyah al-amah, terkait dengan ilmu Allah SWT dan makna dari makna rububiyahnya Allah SWT, penglihatannya, pendengarannya. Adapun ma'iyah khasah, beliau sebutkan hifdihi, penjagaan Allah SWT terhadap hambanya. Wa kala'atihi li rusulih, demikian pula penjagaan Allah SWT terhadap para rasulnya dan para wali-walinya dari kalangan kaum mukminin. Wa nasrihi lahum, dan Allah SWT memberikan pertolongan kepada mereka. Wa taufiqihi lahum ila ghairi dzalik, dan Allah SWT memberikan taufik kepada mereka. Ini tentang makna ma'iyah al-khasah, di mana nasr wa ta'yid wa kala'ah, Allah SWT memberikan pertolongan, penjagaan, pengkokohan. Ini ma'iyah yang sifatnya khasah. Adapun ayat yang kita sebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ini ma'iyah amah. Adapun ma'iyah khasah seperti firman Allah SWT, innallah ma'al muttaqin, innallah ma'as-sabirin, dan seterusnya. Ini tentang makna ma'iyah al-amah dan ma'iyah al-khasah, yang secara meluas akan disebutkan oleh al-mu'alif rahimahu ta'ala di akhir-akhir pembahasan kitab ini. Ila ghairi dhalika mimma taqtadihil ma'iyah, dan makna-makna yang lainnya yang merupakan konsekuensi tuntutan dari ma'iyah, kebersamaan Allah SWT, baik yang amah maupun yang khasah. Baik ma'iyah, kebersamaan yang sifatnya umum atau yang sifatnya khusus dari makna-makna yang jalilah. Wal haqa'iqi tsabitah lillahi subhanahu. Qala kama istamala ala inkari qawli ahli ta'til. Sebagaimana pula di dalam risalah ini tercakup pengingkaran kepada pendapat-pendapat mereka, orang-orang mu'attilah seperti al-Jahmiyah, yang mana mereka dalam bab al-asma' wa sifat, yanfi al-asma' wa sifat, mereka mengingkari, menafikan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, sehingga mereka mensifati Allah SWT bisulub, dengan penafian. Allah SWT laisa dahilul alam wala kharijah, dan seterusnya. Tidak mati dan tidak hidup, yang pada hakikatnya meniadakan keberadaan Allah SWT. Demikian pula termasuk dari mu'atilah, mereka orang-orang mu'atazilah, yang mana mereka dalam bab al-asma' wa sifat menetapkan nama duna sifat, menetapkan nama-nama bagi Allah SWT, akan tapi mereka menafikan sifat-sifat bagi Allah SWT. Allah SWT alim bila ilm, Sami bila sama, basir bila basar. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tapi tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar akan tapi tidak memiliki pendengaran. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat akan tapi tidak memiliki penglihatan. Ini keyakinannya orang-orang Al-Mu'tazilah. Dan dikatakan Ibnul Qayyim kebatilannya sangat wadih, sangat jelas. Bertentangan dengan akal yang sehat. Yang namanya alim pasti ya dia memiliki ilmu. Demikian seterusnya. Qala wa tashbih wa tamthil. Dan demikian pula dalam risalah ini tercakup bantahan kepada mereka orang-orang musyabbiha mumatsilah. Mereka-mereka yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka samakan, mereka serupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kaidina. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan sebagaimana tangan kita. Ini keyakinan orang-orang musyabbihah. Qala wa ahli al-hulul wal ittihad. Dan demikian pula di dalam risalah ini akan mengingkari, membantah pendapatnya mereka orang-orang hululiyah. Dan demikian pula orang-orang ittihadiyah. Orang-orang hululiyah mereka adalah yang memiliki keyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa taala masuk ke makhluknya. Ada pun orang-orang ittihadiyah lebih ekstrim, lebih parah. Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan seluruh makhluknya. Sehingga seluruh makhluk yang ada ini adalah Allah. Ini keyakinan orang-orang ittihadiyah. Sehingga apa saja yang mereka ibadahi, pada hakikatnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut anggapan mereka. Fajazahu Allahu khairan wa da'afa matsubatah wa zadana wa iyyahu ilman wa hudan wa tawfiqan. Kemudian beliau rahmatullahi taala mengatakan fajazahullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasi beliau al-muallif Syekhuna Utsaimin rahmatullahi taala dengan kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk beliau. Wa zadana wa iyyahu ilman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita dan kepada beliau ilmu serta petunjuk serta taufik. Wa nafa'a bi kitabihi al-qura' wa sa'iril muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dengan sebab kitab ini mereka para pembaca termasuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Wa sa'iril muslimin, dan memberikan kemanfaatan kepada seluruh kaum muslimin. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu untuk mengabulkan itu semua. Kemudian beliau rahmatullahi taala mengatakan qalahu mumlihi al fakir ilallah Abdul Aziz ibni Abdullah ibni Bas samahahu Allah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Kemudian dikatakan, diucapkan oleh yang mengimplakkan. Sebagaimana kita ketahui beliau adalah dalam keadaan akma, sehingga tidak mungkin untuk menulis. Maka beliau mengimlakkan, beliau menyebutkan kemudian ada yang menulisnya. Yaitu beliau sendiri. Ini takdim yang disampaikan oleh Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala terhadap risalah ini. Sehingga dengan kita mengetahui takdim dari beliau secara global kita dapat mengetahui tentang materi-materi pembahasan-pembahasan yang akan dibahas di dalam kitab ini. Kemudian kita masuki tentang muqaddimah al-muallif. Qala muallif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Yaitu beliau memulai risalahnya dengan membawakan basmalah, yaitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang tentunya banyak sekali masail-masail yang terkait dengan ini. Di antaranya mereka, para ulama memulai risalahnya dengan basmalah adalah dalam rangka iktida'an bil kitabi wa sunnah. Dalam rangka mengikuti Al-Quran dan demikian pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian pula dalam rangka at-tabarruk wal isti'anah. Dengan dalam rangka mengharapkan keberkahan. Dan demikian pula dalam rangka beristi'anah. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Rahmat Ta'ala mengatakan, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa salaman taslima wa ba'du. Kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah SWT, nahmuduhu wa nasta'inuh, kami memuji Allah SWT. Dan demikian pula kita memohon pertolongan kepada Allah SWT. Wa nastaghfiruh, dan kita memohon ampun kepada Allah SWT. Wa natubu ilaih, dan kita bertobat kepada Allah SWT. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina, dan demikian pula kita berlindung kepada Allah SWT dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Dikarenakan apa? Jiwa, inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa ini seringnya, tabiatnya mengajak kepada kejelekan. Sehingga kita berlindung dari kejelekan jiwa-jiwa kita kepada Allah SWT. Wa min sayyati a'malina. Dan demikian pula kita berlindung dari kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Berlindung agar Allah SWT tidak menimpakan azab dikarenakan dosa-dosa yang kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa saja yang Allah SWT berikan hidayah, hidayah itu taufik, fala mudhillalah, tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah SWT sesatkan, fala hadiyalah, tidak ada seorang pun yang akan dapat memberikan petunjuk, petunjuk hidayah taufik. Dari sini kita ketahui bahasanya al hidayah wal idlal biyadillah, petunjuk dan kesesatan ini ada di tangannya Allah SWT. Sehingga manakala kita menginginkan al-hidayah dan kita ingin terhindar dari ad-dalalah adalah memohon kepada Allah SWT. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah SWT semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah SWT. Kemudian beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Faedah disebutkan oleh mereka para ulama, didatangkannya dengan dhamir mufrad pada syahadah, pada ucapan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sini dengan dhamir mufrad yang kembali kepada seorang. Sementara di kalimat-kalimat sebelumnya dengan menggunakan dhamir jamak nahnu. Di sana disebut oleh para ulama ada dua faedah. Faedah yang pertama, dikarenakan asyhadah ini adalah ikhbar ama fil qalb, menghabarkan sesuatu yang ada di dalam hati, yang tentunya seorang tidak mungkin dapat menghabarkan tentang sesuatu yang ada di dalam hati orang lain. Faedah yang kedua, karena asyhadah ini la yakbal an yabah, tidak bisa diwakilkan. Ini dua faedah yang disebutkan oleh mereka para ulama, mengapa dalam syahadah sini disebutkan dengan dhamir mufrad sementara sebelumnya dengan dhamir jamak. Dan khutbatul hajah yang seperti ini, di sana banyak fawaid yang bisa diambil bagi antum-antum yang ingin lebih mendapatkan faedah yang banyak, bisa dilihat di kitab Usul Tafsir punya Syekh Ibnu Utsaimin yang beliau syarah sendiri. Beliau sebutkan di sana banyak faedah tentang apa? Khutbatul hajah. Kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya. Kemudian beliau Allah Ta'ala mengatakan wa ba'du. Fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil iman billahi ta'ala. Wa hiya al imanu bi wujudillahi ta'ala wal imanu bi rububiyyatihi wal imanu bi uluhiyyatihi wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Di sini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang manzilah, kedudukan tentang ilmu tauhid al-asma' wa sifat. Maka beliau sebutkan fa innal imana bi asma'ihi wa sifatihi ahadu arkanil imani billahi ta'ala. Fa innal iman, maka sungguhnya keimanan atau mengimani terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ahadu arkanil imani billahi ta'ala, salah satu rukun dari rukun-rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki rukun-rukun. Wa hiya al-iman biwujudillah. Rukun-rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Harus diyakini, diimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jangan sampai terbawa dengan olahan kata dari mereka ahlul filsafat. Yang kemudian mereka ingin meniadakan adanya Allah SWT. Dan sangat disayangkan seperti ini apa? Dipelajari di universitas yang menyandarkan kepada Universitas Islam. Seperti IAIN, demikian pula yang lainnya. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, wal iman bi rububiyyatih, mengimani terhadap rububiyahnya Allah SWT, mengimani bahwa Allah SWT yang maha pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Ini makna apa? Mengimani tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imani. Wal imanu bil uluhiyatih. Rukun yang ketiga adalah mengimani tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah sembahan yang berhak untuk diibadahi. Sehingga memurnikan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wal imanu bi asma'ihi wa sifatih. Mengimani terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah satu rukun. Salah satu rukun dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada munfaqrah yang setelahnya, fa insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam.